sakinun pisau miqlatun wajan. Adapun yang berkaitan dengan materi disebutkan di sini masih membahas tentang isim isyarah, kata tunjuk, membahas isim isyarah, kata tunjuk. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa isim isyarah itu ada banyak yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari ada dua, hada dan hadihi. Hada digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjenis laki-laki atau disebut dalam bahasa Arab mudzakkar. Hadihi adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjenis perempuan atau yang disebut dengan muannats. Suatu kata diketahui atau disebut dengan muannats jika ada tandanya. Di antara tanda muannats adalah adanya ta marbutoh di akhir kata tersebut. Diingat ya. Nah, setelah kita mengetahui materi tersebut, pembahasan tersebut, kita terapkan pada pelajaran yang keempat. Nah, kosakata tadi diberi isim isyarah. Diberi isim isyarah. Sahnun dikasih isim isyarah, apa yang tepat untuk kata sahnun ini? Hubun, mil'aqatun, dan seterusnya. Taib, barakallahu fikum. Sekarang tugasnya kita membaca kosakata yang tadi kita baca dan diberi tambahan isim isyarah hada atau hadihi. Diberi tambahan isim isyarah hada atau hadihi. Ya, kita baca satu persatu insyaallah, atau sebagian di antara antum yang ingin membaca, baca satu persatu. Tafadhol, yang ingin membaca. Jadi kosakata contohnya di sini sebutkan sahnun. Nah, antum tambahi hada atau hadihi yang sesuai. Misalkan hada sahnun. Tayib. Berikutnya. Nah, silakan yang ingin mengawali pertemuan ini, silakan. Ana Ustaz. Tafadhol, silakan. Bismillah. At-Barusur Rabi' pelajaran 4. Al-Mazbahu dapur. Sohnun piring. Hadza sohnun. Gelas. Kubun. Hadza kubun. Mil'aqatun sendok. Hadhihi mil'aqatun. Syaukatun garpu. Hadhihi syaukatun. Maukidun kompor. Hadza maukidun. Finjanun cangkir. Hadza finjanun. Sikkinun pisau. Hadza sikkinun. Miqlatun wajan. Hadhihi miqlatun. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, silakan. Kana Ustaz. Baik, satu-satu siapa ini? Al-Akh Abu Abdullah Joko. Berikutnya Al-Akh Ferry insyaallah. الدرس الرابع المطبخ هذا صحن ini piring هذا كوب ini gelas هذه ملعقة ini sendok هذه سوكة ini garpu هذا موكب ini kompor هذا فنجان ini cangkir هذا سكين ini pisau هذه مقلاة ini wajan. Baik, na'am barakallahu fiik. Berikutnya silakan. Nah, Ustaz. Naam. Bismillah. Hadza sahnun, ini piring. Hadza kubun, ini gelas. Hadhihi mil'aqatun, ini sendok. Hadhihi syaukatun, ini garpu. Hadza mauqidun, ini kompor. Hadza finjanun, ini cangkir. Hadza sikkinun, ini pisau. Hadhihi miqlatun, ini wajan. Nah, hadhihi miqlatun. Berikutnya silakan. Ustaz, faddal al-akh Abu Ziyad. الدرس الرابع هذا صحن إني بيرينغ هذا كوب إني كلاس هذه ملعقة إني صندوق هذه شوكة إني كربو هذا موقد إني كومبور هذا فنجان إني شانكير هذا سكين إني بيساو هذه مقلاه ini wajan. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya siapa yang ingin baca? Nah, Ustaz. Tafadhal al-akh Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsur rabi'u, pelajaran 4. Al-matbahu, dapur. Hadha sahnun, ini piring. Hadha kubun, ini gelas. Hadihi mil'aqatun, ini sendok. Hadihi saukatun, ini garpu. Hada mawqidun, ini kompor. Hada pinjanun, ini cangkir. Hada sikinun, ini pisau. Hadihi miklatun, ini wajan. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya. Ana Ustaz. Fadl, Al-Khubuju. Ad-dasur rabi, pelajaran 4. Al-mabakbahu, dapur. Hadha sohnun, ini piring. Hadha kubun, ini gelas. Hadihi mil'aqatun, ini sendok. Hadihi syaukatun, ini garpu. Hadha mawqidun, ini kompor. Hada finjanun, ini cangkir. Hada sikinun, ini pisau. Hadihi miqlatun, ini wajan. Naam, barakallahu fiik. Satu lagi, faddal. Al-akh Randi, silakan. Berikutnya al-akh Abu Hadijah, insyaAllah. Hadza sahnun, ini piring. Hadza kubun, ini gelas. Hadihi mil'aqatun, ini sendok. Hadihi syahkatun, ini garpu. Hadza mawqidun, ini kompor. Hadza finjanun, ini cangkir. Hadza sikkinun, ini pisau. Hadihi miqlatun, ini wajan. Naam. Fadl, Abu Khadijah, silakan. Ad-darsur rabi', pelajaran 4. Al-matba'u, dapur. Hadha sahnun, ini piring. Hadha kubun, ini gelas. Hadihi mil'aqatun, ini sendok. Hadihi sawqatun, ini garpu. Hadha finjanun, ini cangkir. Hadha mawqidun, ini kompor. Hadihi miqlatun, ini wajan. Hadihi hadha miqnasatun, ini pisau. Hadha sikkinun, hadha sikkinun, ini pisau. Naam. Masyaallah, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita baca itu ada di sini ya, baca dan terjemahkanlah. Jadi enggak perlu kita ulang kembali. Hanya saja di sini ada tambahan satu kata. Entah ini salah dalam penulisan, penyebutan, atau memang disengaja. Yaitu kata thallajatun. Artinya kalau kita lihat pada kosakata yang tadi disebutkan dalam kolom tadi, tidak ada kata thallajatun. Tapi memang enggak ada pengaruhnya sih, enggak ada pengaruhnya. Jadi enggak masalah, enggak masalah. Hanya tambahan satu kata saja. Hadhihi thallajatun. Hadhihi thallajatun. Ini kulkas. Ini kulkas. Jadi kosakatanya tambah. Dalam bagan tadi enggak disebut thallajatun. Yang ada sahnun, kubun, mil'aqatun, syaukatun, mauqidun, finjanun, sikkinun, miqlatun. Nah. Taib. Latihan. Latihan insyaallah gampang. Tapi enggak apa-apa kita baca. Ayo berlatih halaman 23. Halaman 23. Memilih jawaban A, B, atau C. Langsung saja ya. Langsung dibaca jawabannya. Pertanyaan langsung disambung dengan jawabannya. Silahkan gantian nomor 1. Hada. Hada sahnun. Hada sahnun. Ini. Nah. Nomor 2. Hadihi syaukatun. Hadihi syaukatun. Berikutnya nomor 3. Syaukatun. Hadihi syaukatun. Hadihi miqlatun. Nomor 3. Ma hadihi hadihi miqlatun. Naam. Bahasa Arabnya wajan. Ma hadihi hadihi miqlatun. Nomor 4. Mauqidun. Naam, ahsan. Hadza mauqidun. Tayyib, barakallahu fik. Ma hadha? Hadha mauqidun. Kenapa enggak pakai hadza sabburatun? Hah? Sabburatun muannas. Karena muzakkar. Naam, hadza muzakkar, sabburatun muannas, enggak cocok. Harus sama-sama muannas atau sama-sama mudzakkar. Barakallahu fikum, masyaallah. Hadhihi matbakhun juga salah. Kenapa? Karena isim isyarahnya muannas, matbakhun mudzakkar. Jadi yang tepat ma hadza, hadza mauqidun. Mauqidun. Nomor 5, kakak mengupas mangga memakai sikkinun. Nah. Latihan 2 halaman 24. Di sini ada pilihan, disuruh untuk memilih di sini perintahnya untuk jodohkanlah. Nah, nomor satu, mahada. Hada sahnun. Ahsantum. Nomor dua, hada. Bingung ya? Sikinun. Hada sikinun. Sikinun. Naam. Hada sikinun. Sikinun. Nomor tiga. Ma hadihi hadihi sabburatun. Empat. Nomor empat. Hadihi syaukatun. Hadihi syaukatun. Kemudian nomor lima. Khadijah menyimpan telur di dalam. Salajatun. Salajatun. Masya Allah. Latihan ketiga. Menjawab pertanyaan di bawah ini. Contoh, ma hadha? Hadha matbakhun. Ma hadhihi? Hadhihi nafidatun. Naam. Nomor satu, tafadhal. Ma hadha? Ma hadhihi? Hadha mawqidun. Mawqidun. Hadha mawqidun. Naam. Ma hadha? Hadha mawqidun. Nomor dua. Ma hadha? Hadha sahnun. Ma hadha? Hadha sahnun. Hadha sahnun. Naam, barakallahu fiik. Nomor tiga. Ma hadha? Hadha kubun. Hadha kubun. Nomor empat. Ma hadhihi? Hadhihi syaukatun. Hadhihi syaukatun. Naam, hadhihi syaukatun. Nomor lima. Ma hadha? Hadha sikinun. Hadha sikinun. Nomor enam. Ma hadhihi? Hadihi thalajatun. Taib, Masya Allah. Latihan 4. Latihan menerjemahkan, mengartikan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 1, hadha kubun. Artinya ini kelas. Ini, ini kelas. Kelas. Ini kelas. Nomor dua, hadhihi miqlatun. Ini wajan. Ini wajan. Ma hadhihi? Hadhihi sahatun. Apa ini? Ini halaman. Ini halaman. Naam. Apa ini? Ini halaman. Ya kan? Makanya kita harus menghafal kosakata-kosakata yang sudah kita lewati. Ini ada muncul sahatun. Nomor 4, ma hadha? Hadha mauqidun. Apa ini? Ini kompor. Kompor. Nah, apa ini? Ini kompor. Nomor 5, hadha matbakhun. Ini dapur. Ini dapur. Ahsantum. Ya, ini dapur. Sekarang kebalikannya, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor satu, ini cangkir. Bahasa Arabnya hadha finjanun. Hadha finjanun. Jadi konsentrasinya antum bukan hanya pada hafalan saja. Hafalan tetap fokus dan isim isyarahnya juga harus fokus. Ini sendok. Hadihi mil'aqatun. Naam, hadihi mil'aqatun. Hadihi mil'aqatun. Nomor tiga, apa ini? Ini piring. Ma'adha sahnun. ما هذا هذا صحن Nomor 4 apa ini ini garpu Ma Naam ma hadhihi hadhihi syaukatun Naam bukan ma hadha tapi ma hadhihi hadhihi syaukatun Nomor 5 yang terakhir ini lantai Hadhihi ha hadha atau hadhihi hadhihi hadhihi hadhihi hadhihi apa bahasa Arabnya lantai hadha pilatun hadha pilatun naam hadha hadha hadha pilatun naam hadha pilatun yang benar hadha pilatun ahsantum karena bukan bukan muannas bukan muannas mudzakkar alhamdulillah selesai pelajaran keempat masyaallah pertemuan berikutnya insyaallah masuk pada pelajaran kelima Jilid 2 ini ada 16 pelajaran. Ada 16 pelajaran. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membaca pelajaran ke-5. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau ada yang belum difahami? Silakan ditanyakan. Awan Ustaz mau nanya. Iya, fadhol, silakan. Untuk pertanyaan mahaja sama mahaji, kalau kita enggak tahu nama bendanya, baiknya pakai apa, Ustaz? Nah, kalau enggak tahu ya insyaallah diberi uzur mau pakai hada atau hadihi, labas insyaallah. Nanti jawabannya baru apa ini? Hadihi atau hada. Nah, jadi karena tidak tahu ya insya Allah gak masalah mau pakai hada atau hadihi nah, oh, nah maksud. Ada yang lain? Nah jadi pada isim isyarah ini dan isim-isim lainnya atau dalam bahasa Arab secara umum kita dilatih untuk lebih teliti, lebih jeli. Karena yaitu tadi contoh dalam isim isyarah perbedaan dalam menggunakan isim isyarah itu tadi untuk muzakkar atau untuk muannas walaupun memiliki arti yang sama yaitu ini dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Arab penggunaannya macam-macam ini untuk mudzakkar ini untuk muannas sehingga butuh ketelitian dan kejelian dari kita nah dan insyaallah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lebih luas lagi tentang isim isyarah dan insyaallah lebih asik pembahasannya namun karena kita pemula jadi kita gak akan menyampaikan pada majelis kita kali ini insyaallah ada waktunya taib barakallahu fikum mungkin kita cukupkan sudah setengah jam insyaallah kita ketemu kembali pada pertemuan berikutnya biidnillahi azza wajal di hari Selasa kalau tidak ada halangan Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh